بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أحد ينزل أستاذ ليأخذ الطعام العشاء أحد ينزل ليأخذ العشاء Rifai, Al-Asha sudah dikumpul di tempat Bukdes. Nah, coba di bel Pak Edi. Masyarakat ikhwah, kita melangsungkan bacaan kita terhadap tafsir Sa'di rahimahullah, dan kita telah menyelesaikan ayat yang keempat dari surat Fussilat, di mana Allah Azza wa Jalla berbicara tentang fungsi Al-Quran dalam kehidupan bashar manusia ini sebagai pemberi kabar gembira, Al-Quran sebagai pemberi peringatan, namun kebanyakan mereka berpaling darinya dan mereka tidak mendengar. Apa alasan mereka? Sehingga mereka beralasan tidak mendengar, ma'asyara al-ikhwa, wa qalu, qala Allah azza wa jalla, wa qalu qulubuna fi akinnatin mimma tad'una ilaih, dan mereka mengatakan bahwa hati-hati kami berada di dalam tutupan terhadap apa yang engkau serukan kami kepadanya. Wa fi adanina waqrun, dan pada pendengaran kami ada penutup. Wa min bainina wa bainika hijabun, antara kami dan engkau ada penghalang hijab. Fa'amal innana amilun, silakan anda berbuat, kami juga berbuat. Maka Allah Azza wa Jalla memerintahkan Nabi-Nya alaihi salatu wassalam untuk mengatakan kepada mereka-mereka, Qul innama ana basharum mitlukum yuha ilayya annama ilahukum ilah wahid. Katakan wahai Rasul Allah, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian. Diwahyukan kepadaku bahwa sesembahan kalian itu adalah sesembahan yang satu. Fastaqimu ilaihi wastaghfiru, istiqomahlah kalian kepadanya, ay luruskan niat kepadanya dan beristighfarlah kalian. Wa wailun lil musyrikin, dan kecelakaan bagi kaum musyrikin. Alladzina la yu'tuna zakata wa hum bil akhirati hum kafirun. Mereka-mereka yang tidak menunaikan zakat, dan mereka di akhirat kafir. Terakhir, innal ladzina amanu wa amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, buat mereka ganjaran yang tidak pernah akan putus. Kita lihat tafsirnya, barakallahu fikum. Qala al-imam as-Sa'di rahimahullah, wa qalu ay haula'il mu'ridun anhu, Berkatalah mereka-mereka yang berpaling dari Al-Quran, mubayyinina adaman tifa'ihim bih. Mereka menjelaskan ketidakmampuan atau ketidak ada atau tidak mampu mereka mengambil manfaat dari Al-Quran. Bisaddil abwabil musilati ilai, dengan tertutupnya pintu yang akan menyampaikan kepada Al-Quran. Alasan mereka, dengarkan baik-baik. Kulubuna fi akinnatin ay aghtiyah maghsyah. Hati-hati kami berada di dalam tutupan, tertutup, kata mereka. Mimma tad'una ilaih, dari apa yang engkau serukan kami kepadanya. Wa fi adhanina waqrun ay samamun fala nasma'. Di telinga-telinga kami ada penutup, ai kami tuli, kami tidak bisa mendengar. Orang dinyalakan. Qala samamun fala nasma', kami tuli, kami tidak bisa mendengar. Wa min bainina wa bainika hijabun fala nara. Antara kami dan engkau ada hijab, penutup, kami tidak melihat engkau. Allahu Akbar. Hal sadaku, apakah mereka jujur di dalam mengucapkan itu? Imam As-Sa'di rahimahullah mengatakan, al-qasdu min dhalik, tujuan hal itu adalah annahum azharul i'rad anhu wa min kulli wajhin. Mereka menampakkan penyimpangan, penentangan terhadap Al-Quran dari semua sisi. Kedua, wa azharu bughdahu, dan mereka menampakkan kemarahan mereka. Waridha bima hum alai, dan mereka ridha terhadap kesesatan yang ada pada diri mereka. Subhanallah. Jadi kebencian mereka terhadap Al-Quran sebagai dasar kebenaran, barakallahu fikum, ya, menampakkan kemarahan mereka terhadap Al-Quran sebagai dasar kebenaran itu, dan mereka puas dan ridha terhadap apa yang mereka perbuat. Tapi alasannya telinganya pura-pura tuli, tidak mau mendengar, ya, hatinya ya pura-pura ketutup, tidak mau mendengar al-haq. Tapi kalau mendengar kebatilan sesuai dengan hawa nafsunya, ya Allah, tidak ada istilah tuli, tidak ada istilah bisu, barakallahu fik. Kenapa? Karena sesuai dengan hawa nafsunya, rahimani wa rahimakumullah. Tapi di saat yang datang itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya, maka pura-pura tuli, barakallahu fikum. Ya, tidak mendengar, tidak mau melihat, tidak mau peduli. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Ini adalah sikap para penentang terhadap Al-Quranul Karim. Mereka sekali lagi menampakkan penyimpangannya dari semua sisi dengan berbagai macam bentuk alasan. Ya, pertama, hati kami tertutup. Kedua, telinga kami tidak mendengar. Ketiga, antara kami dan engkau ada hijab, ada pemisah sehingga kami enggak melihat engkau. Nas'alullah sallallahu alaihi wasallam. Walihadza qalu, sehingga dia memunculkan, menampilkan diri merasa ridha atau benar apa yang dikerjakan dan dilakukan dengan ungkapan mereka, fa'mal innana amilun. Silakan Anda kerjakan, kami juga bekerja. Ya, atau dengan istilah lain, lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian dan bagiku agamaku. Fa'mal innana amilun ay kama radita bil amali bidinik. Fa innana raduna kullar ridha bil amali fi dinina. Sebagaimana engkau ridha berbuat berkarya di dalam agamamu, maka sesungguhnya kami juga ridha dengan penuh keridhaan berbuat di dalam agama kami. Apa kata beliau? Setelah barakallahu fikum menggambarkan perilaku orang-orang kafir di masa yang silam, yang ditiru oleh ahlul ahwa wal bid'ah sepanjang masa. Apa kata beliau? Wa hadza min a'zamil khudlan. Maka ini adalah termasuk dari sebesar-besar kehinaan. Yang paling besar. Haitsu dari sisi radau bidhalali anil huda wastabdalul kufra bil imani wabaul akhirata bid dunya. Kenapa mereka menjadi orang yang paling terhinakan dan terendahkan? Barakallahu fikum. Ya. Disebabkan karena mereka ridha terhadap kesesatan daripada petunjuk. Dia lebih memilih. Barakallahu fikum. Haitsu radau bidhalali anil huda. Dari sisi mereka ridha terhadap kesesatan daripada petunjuk. Kedua, mereka menukar kekufuran dengan keimanan. Menukar. Dan yang terakhir, mereka melelang akhiratnya untuk dunia. Nas'alullah salamatul afiyah. Kalau sampai barakallahu fikum akhirat kita jual cuma hanya ingin memperoleh satu pengikut, dua pengikut, 10 pengikut, lalu kita jual akhirat kita. Betapa rugi, barakallahu fikum, rahimani wa rahimakumullah. Atau menjual akhirat cuma ingin disanjung, ingin dipuji, ingin dieluk-elukan, ingin dijadikan marja, tempat mengembalikan urusan atau persoalan. Aduhai, betapa rendah. Jikalau engkau melelang akhirat cuma hanya untuk secuil duniawi, barakallahu fikum. Apa ada seseorang yang telah mengenal sunnah Nabi alaihi salatu wassalam melakukan hal itu? Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan kepada para sahabatnya. Beliau mengingatkan kepada para sahabatnya, barakallahu fikum, yang pertama kali tertuju, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu tentunya sampai kita sekarang ini, yaitu apa yang disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah menyebutkan adanya ujian dan cobaan, yabi'u dinahu bi aradhin minad dunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata di hadapan para sahabat, bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya atas kalian dunia. Sehingga kalian mal faqra akhsha alaikum. Bukan kefakiran yang aku khawatirkan menimpa kalian. Tapi yang aku khawatirkan adalah dibentangkannya buat kalian dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, li kulli ummatin fitnatun wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada cobaannya, dan cobaan yang menimpa umatku adalah terkait dengan harta benda. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kita harus berlepas diri dari mengikuti langkah metode beragamanya orang-orang kafir, ahlul ahwa'i wal bida'i. Kita harus lari, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu Allah memerintahkan kepada nabinya alaihi salatu wassalam, kullahum ya ayyuhan nabi, innama ana basharum mithlukum yuha ilayya ay, hadhihi sifati wa wazifati, anni basharum mithlukum, laysa biyadi minal amri syai', wala indi ma tasta'jiluna bihi, wa innama faddalani Allahu alaikum, wa mayyazani, wa khassani bil wahyi alladhi awhahu ilayya wa amarani bittiba'i wa da'watikum ilayhi. Katakan kepada mereka, wahai Nabi, sesungguhnya aku adalah manusia seperti kalian yang telah diwahyukan kepadaku. Inilah sifatku, inilah tugasku. Aku adalah seorang manusia seperti kalian. Tidak ada di tanganku urusan sedikit pun, dan juga tidak ada pada diriku apa yang kalian menuntut untuk segera terlaksana. Ya, sebagaimana permintaan mereka tentang kalau anda ini nabi, coba datangkan. Ya, sebagaimana yang mereka minta kepada nabi-nabi sebelumnya. Akan tetapi Allah telah memberikan keutamaan atasku di hadapan kalian. Aku mengistimewakan, Allah mengistimewakanku dan mengkhususkanku dengan wahyu yang Allah telah mewahyukannya kepadaku dan memerintahkan aku untuk mengikutinya dan memerintahkan aku untuk menyerukan kalian kepadanya. Ini ucapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diperintahkan oleh Allah azza wa jalla. Fastaqimu ilai ay uslukus siratal musila ila Allah taala bi tasdiqil khabari alladhi akhbara bih wattiba'il amr wajtinabin nahi, hadhihi haqiqatul istiqamati. Tsummad dawam ala dzalik. Beristiqomahlah kalian kepadanya, ai kepada Allah. Tempuhlah jalan yang akan menyampaikan kalian kepada Allah dengan cara bagaimana? Membenarkan berita-berita yang Dia telah beritakan. Mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah yang menjadi hakikat istiqamah. Lalu kokohkan dirimu padanya. Wa fi qawlihi ilayhi tanbihun 'alal ikhlasi wa annal 'amila yanbaghi lahu an yaj'ala maqsudahu wa ghayatahu allati ya'malu li ajliha al-wusula ila Allahi wa ila dari karamatihi, fa bidzalika yakunu 'amaluhu khalisan salihan nafi'a wa bi fawatihi yakunu amaluhu batila. Kata beliau, firman Allah azza wa jalla, fastaqimu ilaihi ay ila Allah, peringatan akan sebuah keikhlasan. Kata beliau, orang yang berbuat sepantasnya untuk menjadikan tujuannya, menjadikan maksud dan tujuannya yang dia berbuat karenanya adalah sampai kepada Allah Azza wa Jalla dan sampai ke negeri kemuliaan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, dengan ikhlas ini, jikalau amalnya itu khalisan, salihan, nafi'an, hai, fabidhalik, maka dengan tujuan ini dan maksud inilah, amalnya menjadi murni, baik dan bermanfaat. Dan bila lenyap keikhlasan, amalnya menjadi batil. Terkait barakallahu fikum dengan keikhlasan. Sebagaimana ucapan para ulama, ikhlas itu ketika diucapkan sangat-sangat gampang. Tetapi menjadi sesuatu yang aziz, menjadi sesuatu yang rumit dan sulit serta berat di saat sudah terkait dengan amal. Iya, coba antum perhatikan baik-baik, belajar dari amal sendiri. Kita menemukan terjungkir balik di hadapan ikhlas. Sekarang ikhlas, besok mungkin tidak ikhlas. Pada sebagian amalan ikhlas, pada sebagian yang lain juga tidak. Tapi di saat kita berjaga-jaga mengerti barakallahu fikum, tahu bahwa ya sesuatu yang mengganggu keikhlasan itu datang, ini adalah ilmu dari Allah Azza wa Jalla taufik. Kenapa? Karena di sana ada orang yang dia tidak tahu kalau keikhlasannya itu sedang terganggu. Tidak tahu. Istilah lain adalah ghaflah, yaitu lalai. Yang darinya setan mendatanginya barakallahu fikum, yaitu dari pintu kelalaian tersebut. Oleh karena itu, karena ini adalah amalan besar di dalam hidup, dan sebagai penentu keberhasilan amalan yang lain, berarti harus selalu dikoreksi. Harus selalu barakallahu fikum. Kata beliau, walamma kanal abdu walau harisu alal istiqamah. Maka di saat seorang hamba, walaupun dia telah semangat untuk istiqamah, melaksanakan perintah, menjauhi larangan, barakallahu fikum, atau mengikuti apa, menerima apa yang diberitakan oleh Allah Azza wa Jalla, walaupun seseorang sudah semangat untuk mewujudkan istiqamah, ingat, la budda ayyahsula minhu khalalun bitaksirin bima'mur aurtikabin manhi, maka mesti akan terjadi darinya khalal. Khalal itu adalah ya bolong-bolong, kekurangan-kekurangan. Bagaimana bentuk kekurangan itu? Ya, mungkin kurang dalam melaksanakan perintah. Sudah kita sebutkan barakallahu fikum ucapan al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah. Betapa banyak perintah Allah yang sudah kita kerjakan, tapi kita tidak memberikan haknya sebagaimana mestinya. Kita sudah melaksanakan kewajiban. Barakallahu fikum. Ya. Kita tidak memberikan kewajiban itu akan hak sebagaimana mestinya. Aurtika bimanhi, atau di dalam melaksanakan keharaman, wis jalan. Ya, wis bagus niatnya dari rumah. Di tengah jalan, barakallahu fikum, wasawisu syaitan datang. Ya. Barakallahu fikum, melihat wujuh an-nisa, ya, melihat wajah-wajah an-nisa safirah, safirat yang membuka wajah, rahimani wa rahimakumullahu jami'. Hakala, artinya bagaimanapun kita sudah berupaya untuk istiqamah, di atas sunnah barakallahu fikum, mesti di situ ada kekurangan, baik dalam menunaikan perintah atau mungkin di dalam kekurangan di dalam melaksanakan perintah atau terjatuh di dalam perkara yang dilarang. Oleh karena itu, amarahum bidawai dzalika, Allah memerintahkan untuk melakukan pengobatan dengan obat setelah itu bil istighfari al mutadhammini litaubati, yaitu dengan beristighfar. Walaupun kita orang yang paling istiqamah, kokoh berada di atas manhaj, akidahnya kuat, barakallahu fikum, istiqamah di atas manhaj dan akidah, istiqamah di atas al-haq, maka kita pasti akan terjatuh di dalam kekurangan. Baik kekurangan dalam melaksanakan perintah atau terjatuh di dalam larangan-larangan Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kita untuk melakukan pengobatan. Obatnya adalah wastaghfiru, beristighfarlah kalian kepada Allah al-mutadhammin, yaitu yang mengandung litaubati, untuk bertobat kepada Allah. Ini orang yang istiqomah. Bagaimana lagi kalau orangnya tidak istiqomah terus merasa suci, tidak salah, tidak ada aib, tidak berdusta, tidak ini, tidak itu. Kan lebih aneh dan lebih lucu lagi. Kalau saja Allah Azza wa Jalla memerintahkan kepada mereka yang telah berupaya untuk istiqamah di atas sirat, barakallahu fikum, jalan Allah Azza wa Jalla, maka mesti pada dirinya manusia yang istiqamah ini terhadap khalal, kekurangan, aib, barakallahu fikum. Ya, oleh karena itu diperintahkan untuk melakukan pengobatan. Mas, tidak usah. Kalau Anda mau menyibukkan dengan aibnya orang, Anda akan pasti bertemu, menjumpai aibnya, menjumpai kekurangannya, barakallahu fikum. Kalau Anda mau cari siapapun dia, Anda akan bertemu, dan kita kasih kabar gembira bahwa Anda pasti akan bertemu dengan aibnya, dengan kekurangan yang ada pada dirinya. Terus, di saat Anda mencari itu, mau apa? Mau kemudian dengannya menjatuhkan saudara Anda? Apakah Anda tidak takut jikalau kemudian suatu saat dan suatu hari Allah akan membongkar aib-aib Anda, walaupun engkau kerjakan di dalam rumah yang engkau kunci semuanya, pintu rumahnya, jendelanya akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Maka oleh karena itu, barakallahu fikum, kalau saja orang yang telah berupaya untuk istiqamah akan terjadi khalal padanya, kekurangan, maka diperintahkan untuk beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Wakif lagi kalau orangnya tidak istiqamah. Anda percaya kalau dia bersih, kemudian tidak melakukan, barakallahu fikum, di dalam kekurangan, di dalam makmur melaksanakan perintah, atau tidak terjatuh di dalam larangan? Orang yang sekali lagi istiqomah saja diperintahkan demikian. Ya, bagaimana lagi kalau orang yang tidak istiqomah akan berat lagi untuk bisa menjaga dan melindungi dirinya. Wastaghfiru faqala wastaghfiru. Maka minta ampunlah engkau kepada Allah. Summa tawa'ada. man tarakal istiqamata faqala wa wailun lil musyrikin alladzina la yu'tuna zakata ay alladzi abadu alladzina abadu min duni. Lalu kemudian Allah mengatakan, mengancam orang-orang yang tidak istiqamah dengan mengatakan, celaka bagi mereka musyrikin yang mereka tidak menunaikan zakat, ai mereka menyembah selain Allah, man la yamliku naf'an wala dharra wala mautan wala hayatan wala nusyura wadassu anfusahum falam yazkuha bitauhidi rabbihim wal ikhlasi lahu. Kata beliau, mereka yang menyembah kepada selain Allah, yang tidak memiliki kemampuan memberikan manfaat atau menolak mudarat, tidak pula mencegah dirinya dari kematian dan tidak memberikan kehidupan, apalagi membangkitkan. Mereka nodai dan kotori diri-diri mereka. Mereka tidak mensucikan jiwa-jiwa mereka dengan mentauhidkan Rabb mereka, mengikhlaskan hanya untuk Allah. Walam yusallu walam yazzak wala zakau fala ikhlasa minhum lil khaliq bit tauhid wassalah wala naf'a lil khalq minhum biz zakati wa ghairiha. Terakhir beliau mengatakan, mereka tidak salat, tidak berzakat, tidak ikhlas, ya, tiada keikhlasan dari mereka di hadapan Allah dengan mentauhidkan dan salat, dan tidak pula memberikan manfaat kepada makhluk karena mereka tidak berzakat dan selainnya. Wahum bil akhirati hum kafirun ay la yu'minuna bil ba'thi wala bil jannati wan nar fadzalika lamma zala al khawfu min qulubihim aqdamu ala ma aqdamu alaihi mimma yadurruhum fil akhirah. Kata mereka, mereka tidak beriman kepada hari akhir, ay kafir. Maksudnya apa? Kata beliau, mereka tidak beriman kepada hari kebangkitan, tidak beriman kepada surga dan neraka. Yang demikian itu di saat hilang lamma zalal khaufu min qulubihim, lenyap rasa takut dari hati-hati mereka, mereka berani berbuat apa yang mereka telah lakukan yang membahayakan akhirat mereka. Allahu Akbar. Nas'alullah salamat al-afiyah. Jikalau rasa takut itu sudah dicabut oleh Allah Azza wa Jalla, tidak akan segan-segan untuk melangkah kepada sesuatu yang membahayakan agamanya, membahayakan akhiratnya. Barakallahu fikum. Semoga Allah Azza wa Jalla terus menjaga dan membantu kita fi ta'atihi, dan terus menolong kita untuk istiqamah di jalannya yang lurus. Allahumma amin, Allahumma amin. Wa akhiru da'wana anil hamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu, barakallahu fikum.